Mitra bisnis, pakar sosial politik Hermawan Sulistyo berpandangan, ungkapan kekhawatiran yang muncul terkait akan diajukannya draft Rancangan Undang-Undang Keamanan Nasional atau RUU Kamnas adalah satu kenyataan. Mengingat dampak negatif dari lebih dikedepankannya peran militer dibanding aparat sipil dalam hal pengamanan nasional sudah pernah terjadi, seperti dicontohkan oleh Hermawan dalam kasus kesalahan penangkapan kapal pengangkut gula kebutuhan nasional beberapa waktu lalu. Untuk melanjutkan bahasan atas kondisi ini, segera kita berbincang dengan Hermawan Sulistyo. Baik, Pak Hermawan, apa yang dikhawatirkan terkait RUU Kamnas ternyata memang benar beralasan ya, Pak? Ya iya, ini kejadian di mana-mana. Ya. Ini misalnya, baru demo anti RUU Kamnas saja, anak-anak di Makassar itu udah ditusuk. 3 orang masuk rumah sakit. Yang satu parah, ususnya harus dipotong karena jebol, ditusuk pakai bayonet, pakai sangkur. Itulah makanya anak-anak Makassar datang ke DPR protes temannya ditusuk itu gitu. Kayak bilang belum ada undang-undangnya aja kayak begitu. Nah, contoh di Riau, bagaimana wartawan digebukin, dicekek segala macam gitu. Nah, apalagi ini dilindungi hukum kemudian gitu. Eh, kalau dibilang wah ini kekhawatiran yang enggak beralasan apa? Wong saya waktu itu diminta tolong PTP 11. Dan saya lakukan karena apa? Ya, angkatan lautnya nggak mau ngelepas, udah kepalang malu, udah diumumin di TV penyeludupan terbesar, nggak taunya yang impor itu Departemen Perdagangan dan Perindustrian. Lantas, apakah potensi masalah jadi makin besar jika draft RUU ini sampai lolos tanpa melalui proses pembahasan secara terbuka? Iya, karena dia kalau ke ruang publik dibuka, nggak bisa bertahan. Nah, dari segi teori misalnya ya, yang namanya naskah akademik itu harusnya sangat komprehensif, bisa dipertanggungjawabkan dan harus dilempar dulu ke publik akademik minimal, kemudian direvisi, diperbaiki. Sehingga setiap kalimat dan alinea di dalam naskah akademik itu, dan ini syarat undang-undang lah, pengesahan undang-undang, itu harus tinggal ditarik-tarik menjadi pasal-pasal di dalam batang tubuh suatu undang-undang. Nah, ini naskah akademiknya ada footnote yang cuma nyebut nama, sumbernya apa nggak jelas. Wah, kacau balau. Mayoritas footnote sumber-sumber itu dikutip dari misalnya Barry Busan, sebagaimana dikutip dalam artikel ini oleh ini, yang dikutip lagi dalam ini, yang dikutip lagi gitu. Jadi sama dengan katanya, itu dijadikan rujukan. Demikian Hermawan Sulistyo, Beni Rahmadi, Pas FM.